ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita dalam kitab ini masih pada bab tentang menjenguk orang sakit, yang mana kita telah membahas bagaimana seyogianya seorang muslim yang memperhatikan saudaranya, sehingga apabila dia mendengar misalnya bahwa saudaranya sakit, maka dia menjenguk saudaranya tersebut. Dan telah kami sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang manfaat dari menjenguk orang yang sakit. Banyak manfaatnya. Ya, seorang bisa mengambil pelajaran, dia bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang kedua, dia mendoakan orang yang sakit itu, mengingatkan dia untuk bersabar, ya, mengingatkan dia akan ganjaran yang Allah berikan bagi orang yang bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak manfaat, ya, banyak manfaat dari menjenguk orang yang sakit. Dan hari ini insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan masih pada bab iyadatil marid, bab tentang menjenguk orang sakit, yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang berikutnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala al-imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Anasin radhiyallahu anhu qal, kan dari Anas, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطيع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Rawahu al-Bukhari. Rawahu al-Bukhari. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana gulamun yahudiyun, ada seorang anak, ya, anak kecil dari anak-anak orang Yahudi, ya. Dia dahulu yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia sering melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarada, pada suatu ketika anak tersebut menderita sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk orang anak tersebut. Faqa'ada 'inda ra'sihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sisi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslim. Kata Nabi sallam kepada anak tersebut, masuklah engkau ke dalam Islam, ya, masuklah engkau dalam Islam. Fa nadhara ila abihi, maka sang anak, ya, dia melirik atau melihat kepada ayahnya, ya, yang juga seorang Yahudi. Wahwa indahu, ketika itu sang ayah juga ada di dekat anaknya. Faqal, maka sang ayah mengatakan kepada anaknya, ati Abul Qasim, taatlah kepada Abul Qasim, yaitu taatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, maka anak itu kemudian memeluk Islam. Memeluk Islam. Fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, maka setelah itu keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan dia, yang telah menyelamatkan anak itu dari api neraka. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu kisah yang menakjubkan, ya, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perangai Nabi alaihi salatu wassalam sebagai kudwah contoh. Ya, dia melayani beliau. Ya, tentu kadang-kadang anak ini melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa anak orang Yahudi itu dalam keadaan sakit, maka beliau alaihi salatu sebut, subhanallah, alangkah indahnya akhlak yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya benar apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh benar engkau berada di atas akhlak yang agung. Alaihi salatu wassalam, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menjenguk anak seorang Yahudi yang berkhidmat kepada beliau dalam keadaan sakit anak tersebut, maka Nabi SAW mendatangi anak itu. Kemudian beliau masuk ke rumah, ya, rumah orang Yahudi itu setelah diizinkan, lalu beliau duduk, ya, di sisi kepala anak tersebut. Di situ ada ayahnya, ya, yang mungkin sedang melihat atau menjaga putranya yang sedang sakit. Maka ketika Nabi SAW melihat anak ini, inilah contoh bagaimana Nabi SAW cintanya kepada manusia, yakni agar mereka beriman, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian, ya, azizun alaihima anittum, berat terasa olehnya penderitaan kalian, harisun alaikum bil mu'minin, dia sangat berkeinginan, bersungguh-sungguh agar kalian menjadi orang-orang yang beriman, supaya selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, ra'ufur rahim, dan beliau adalah seorang yang pengasih, dan berbelas kasihan, yakni kepada umatnya, sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sallallahu alaihi wasallam, ya, betapa cintanya Nabi SAW agar anak ini masuk Islam, ya, agar dia selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan pada anak itu, karena beliau sudah kenal anak ini sering melayani beliau alaihi salatu wassalam, kata beliau kepada sang anak, aslim, Islamlah engkau, masuklah Islam, jadi ucapkanlah dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kemudian anak itu, ya, dia melihat kepada ayahnya. Dia melihat kepada ayahnya. Seakan-akan meminta izin kepada ayahnya. sehingga dia kemudian melihat kepada ayahnya yang juga ada di sisi anak tersebut. Dan sang ayah yang dia tahu kebenaran, tapi dia belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sifat-sifat beliau telah disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Sehingga kata sang ayah yang seorang Yahudi itu kepada anaknya, "Ati Abul Qasim, taatlah engkau kepada Abul Qasim." Abul Qasim adalah nama panggilan yang dikenal ya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, taatlah engkau kepada Abul Qasim. Dan dia tidak mengatakan kepada Rasulullah, karena memang dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan dia mengatakan dengan nama panggil Nabi alaihi wasallam, taatlah engkau kepada ayah Al-Qasim, kepada Abul Qasim, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, maka anak itu pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia memeluk Islam. Ya. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk anak tersebut, beliau keluar sembari berkata, ya, alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar, segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan ya anak ini dari api neraka. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, padahal beliau sebab yang dengan sebab beliau anak itu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau kembalikan semua karunia keutamaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan sanjungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau tidak mengatakan gara-gara aku dia masuk Islam, tapi beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi anqadhahu minan nar, yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Di sini ada pelajaran penting yang harus kita ambil. Ya, apalagi sebagai dai, sebagai mubaligh, sebagai orang yang mengajarkan dan mengajak umat kepada tauhid dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada orang mendapat hidayah dengan perantaraan kita, kembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bangga-banggakan diri kita. Jangan kita menyombongkan diri kita. Gara-gara aku anak ini dia masuk Islam, anak ini mendapat hidayah, mengikuti tauhid, mengikuti sunnah. Jangan. Semua itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kembalikan pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karunia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba tidak tertipu, tidak terperdaya dan apa yang diamalkan dan apa yang dia lakukan. Karena terkadang yang namanya nafsu, dia ingin dipuji, dia ingin disanjung, dia ingin mendapat bagian dari pujian-pujian manusia. Ya. Sehingga ketika dia berbuat sesuatu, dia bangga dengan pujian itu. Ya. Dia senang dengan pujian itu. Subhanallah. Nah, inilah yang dinamakan dengan riya. Orang yang senang dipuji oleh manusia. Dia beramal untuk dipuji oleh manusia, disanjung oleh manusia, diberi gelar oleh manusia. Da'i tauhid, da'i sunnah. Subhanallah. Maka kita ambil pelajaran dari hal-hal seperti ini, hadis-hadis Nabi atau kisah-kisah seperti ini. Bagaimana Rasulullah SAW cintanya kepada manusia untuk menyampaikan hidayah Allah kepada mereka. Siapapun manusia itu. Siapapun manusia itu. Beliau ingin agar mereka memeluk Islam, tunduk dan patuh pada Allah, tunduk dan patuh kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari kisah ini banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya adalah bahwa seorang muslim boleh menjadikan seorang yang bukan muslim sebagai pelayannya. Dan ini tidak mengapa, selama dia tidak terfitnah oleh pelayan itu. Ya, jadi kita dibolehkan. Ya, dan kita misalnya memberikan jasa kepada orang tersebut atau memberikan upah dari apa yang dia kerjakan. Ya, sambil juga dengan demikian kita bisa berdakwah, tidak memaksa tapi berdakwah. Ya, memberikan penjelasan kepadanya tentang Islam, ya, bagaimana mulianya Islam, dan tuntunan akidahnya, dan tuntunan ibadahnya, dan tuntunan akhlaknya, dan tuntunan muamalahnya, agar dia mengerti tentang Islam. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kadang-kadang ada orang yang dia berdakwah pada seseorang, entah itu muslim atau bukan muslim, ya dia mengajak, lalu orang itu rupanya enggan untuk mengikuti. Maka dia kadang-kadang putus asa. Ya. Atau kemudian memutus dengan orang itu. Wah, orang ini sudah ajak ya agar dia mengikuti yang hak, tapi orang yang tidak mau, sudah biarkan. Ini adalah suatu hal yang keliru. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui fungsi diri kita. Sebagai da'i, sebagai mubaligh, sebagai ustaz, tugasnya menyampaikan risalah Allah. Bukan memaksa manusia untuk mengikuti, tapi menyampaikan. Kalau mereka menyimpang, diluruskan. Ya. Kalau mereka salah, ditegur. Dan cara yang baik, dan akhlak yang mulia, dan ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat yang mulia. Islam tidak tersebar dengan kata-kata yang kotor. Islam tidak tersebar dengan laknat dan kualat. Islam tidak tersebar dengan cacian dan makian. Ya. Tapi Islam tersebar dari seorang yang mulia, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah memuji akhlak dan budi pekertinya. Allah memuji keagungan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau berada pada akhlak yang agung, wahai Muhammad. Ya, oleh karena itu, ya, bahwa dakwah dan hikmah, dakwah dan baik. Islam tidak memerlukan cacian dan makian. Islam tidak memerlukan kata-kata yang kotor dan najis yang keluar dari mulut seseorang. Tapi Islam menginginkan, yaitu kalimat yang lembut, kalimat yang baik. Toh hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah kepada manusia, bukan kita. Kita hanya menyampaikan. Kita hanya menyampaikan. Orang itu mau, alhamdulillah. Ya. Kalau dia tidak mau, urusan dia dan Allah taala, kita toh tetap dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira bahwa merubah manusia itu bisa seperti membalik telapak tangan, tidak. Tidak demikian. Tapi dia memerlukan kesabaran, memerlukan waktu, memerlukan doa kepada Allah Ta'ala, memerlukan kesungguhan di dalam berdakwah. Dan yang terpenting, niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah berikan hidayah kepada orang ini. Semoga Allah berikan taufik kepada orang ini. Kita doakan. Bukan melaknat, bukan melaknat pada orang tersebut, tidak. Maka Islam sekali lagi, Islam tersebar dengan tauhid dan kalimat-kalimat yang baik. Islam tidak tersebar dengan ucapan-ucapan kotor. Islam tidak tersebar dengan cacian dan makian. Islam tidak tersebar dengan akhlak yang jelek dan buruk. Tapi Islam tersebar dengan contoh teladan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang Allah mengatakan kepada beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berada pada akhlak yang agung. Maka dari itu Allah menjadikan beliau sebagai contoh bagi umat ini. Contoh dalam akidah beliau. Contoh bagi umat ini dalam ibadah beliau. Contoh bagi umat ini dalam akhlak beliau. Contoh bagi umat ini dalam muamalah beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah bagi kamu sekalian, ya umat Islam, ya da'i ila Allah, yang mengajak manusia kepada Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah bagi kamu sekalian contoh teladan yang terbaik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharapkan pahala dan ganjaran di hari kemudian. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi orang yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa memberikan kepada kita hidayah, taufik dan inayahnya, agar kita mampu berupaya untuk mengikuti, ya, dan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita yang terbaik, contoh teladan yang termulia. dalam semua aspek kehidupan ini. Alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang seorang nabi, ya, itu menjenguk anak kecil yang sakit. Nah, ini pun bagian dari akhlak yang mulia. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul, pemimpin umat manusia, ya. Beliau datang melihat seorang Yahudi yang, seorang anak Yahudi dalam keadaan sakit. Alangkah agungnya perangai yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang, masuk ke rumahnya orang itu dengan baik, duduk di sisi kepala anak tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alangkah indahnya perangai Nabi SAW. Beliau ingin dekat dengan anak itu. Dengan duduk di sisi kepalanya. Dan di situ ada ayah, ada sang ayah dari anak tersebut. Kemudian, apa yang diucapkan oleh Nabi SAW kepada anak tersebut? Beliau ingin agar anak ini selamat. Beliau berdakwah. Ya, dan cara yang baik. Dan akhlak yang mulia. Kata beliau, Aslim. Islamlah engkau. Jadi berimanlah engkau pada aku. Sebagai Rasul Allah. Dan imanlah engkau pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sang anak, ya, seakan-akan dia memberi isyarat kepada ayahnya. Jadi bagaimana sikapmu ayahku kepadaku? Seandainya aku ini mengikuti apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Maka sang ayah mengatakan, Ati Abul Qasim. Ketika dia melihat ayahnya, ayah yang memberi isyarat kepada anaknya. Ya, dan mengatakan, bahkan mengucapkan pada anaknya, taatlah engkau kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dengan akhlak dan perangai yang mulia ini, seorang anak, ya, memeluk Islam, ya. Tetapi Nabi SAW kemudian mengembalikan karunia itu, keutamaan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau keluar setelah anak itu memeluk Islam, setelah anak itu mengucapkan dua kalimat syahadat, dan satu riwayat bahwa anak itu dikatakan meninggal setelah dia memeluk Islam. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, ya, Alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nar. Ya, segala puji hanya milik Allah. Ya, karena lam di sini litakhsis. Ya, Alhamdulillah segala puji lillah, lam di sini, ya, kata sebagian ulama adalah litakhsis, mengkhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alladhi anqadhahu minan nar, yang telah menyelamatkan anak ini dari azab api neraka. Karena seorang hamba ketika dia diseru untuk beriman kepada Allah Ta'ala oleh para rasul, ya, ketika para rasul datang berdakwah mengajak umat-umat mereka, dan terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak dan menyeru umat manusia kepada Allah untuk beriman kepada Allah, ya. Apa di antara tujuannya agar diselamatkan dari azab api neraka? Dengan iman itulah seorang diselamatkan dari azab api neraka dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak sempurna iman-iman kalian sehingga kalian saling mencintai satu dengan yang lainnya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Maukah kalian aku tunjukkan satu amal perbuatan yang apabila kalian melakukannya kalian akan saling cinta satu dengan yang lainnya? Afshus salam, tebarkanlah salam, bukan melaknat, tapi tebarkanlah salam, maka kalian akan saling mencintai. Bukan menebar laknat dan kualat, tidak, wallahi tidak. Tapi tabarkanlah salam. Itulah ajaran Allah, ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Raja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran, ya, untuk atau dibolehkannya seorang menjenguk, ya, orang yang sakit walaupun itu bukan muslim. Sehingga apa? Bisa jadi dengan dia menjenguk, dia dapat menyampaikan dakwah, dia dapat memberi peringatan pada orang itu, atau mengajak orang itu agar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hidayah itu di tangan Allah. hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan hidayah pada seorang hamba. Ya. Manusia hanya bisa menyampaikan. Manusia hanya bertugas menyampaikan risalah Allah, bukan memaksa. Maka teori-teori dalam dakwah atau praktek-praktek pemaksaan dalam dakwah ini bukan dari ajaran Islam, ya. Bukan dari ajaran Quran. Al-Quran mengatakan, "Wa ma 'alal rasuli illa al-balagh." Tidak ada tugas rasul itu kecuali menyampaikan. Ya. Al-balagh, menyampaikan risalah Allah itu dengan baik. "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al-hasanah wajadilhum billati ahsan." Itu perintah Allah. Serulah manusia. Jadi kepada jalan Tuhanmu, jalan Rabbmu, bil hikmah, dan hikmah, dan cara yang baik, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan peringatan-peringatan yang baik, dan peringatan yang baik, dan wajadilhum billati ahsan. Kalau perlu dialog, silakan berdialog dengan cara yang terbaik. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam dialog, kalimat-kalimat yang baik, kalimat yang santun, ya, bukan mengata-ngatai, bukan mencaci maki, ya, bukan melaknat, subhanallah. Ya. Itu yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Makanya Islam ini luar biasa tersebarnya. Kenapa? Karena contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana mereka dan akhlak mereka. Bahkan disebutkan dalam sejarah. Ketika kaum muslimin, para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dalam peperangan-peperangan menaklukkan negeri-negeri yang bukan muslim ketika itu. Ya, banyak di antara penduduk-penduduk negeri-negeri itu memeluk Islam. Hanya karena melihat perangai para sahabat dan tentara-tentara kaum muslimin. Perangai mereka, akhlak mereka, kebaikan mereka. Di dalam mereka. Yaitu menghadapi lawan mereka. Sehingga banyak yang tertarik. Memeluk Islam. Maka sekali lagi. Saya katakan. Islam tersebar dengan keindahan. Dan kelemah lembutan. Dia memerlukan kekerasan. Tapi pada tempatnya. Dan pada saatnya. Bukan di setiap saat. Dengan kekerasan dan yang lainnya. Jika diperlukan peperangan dan peperangan. Itu ada saatnya, ada syaratnya. Ada pemimpinnya, ada benderanya. Ya. Tapi pada hakikatnya adalah dengan hikmah wal mau'idhah al-hasanah. Dan cara hikmah dan peringatan yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang Islamnya seorang anak kecil. Itu adalah sah. Ya. Anak kecil tadi yang mungkin dia belum baligh, dia telah bisa menimbang atau membandingkan, ya, bisa atau mumayyiz namanya, bisa membedakan yang baik dan yang buruk, ya. Maka ketika dia memeluk Islam, walaupun dia belum baligh, maka Islamnya adalah sah. Islamnya adalah yakni dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyelamatkannya dari azab api neraka. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang bagaimana semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan al-bashariyah, menyelamatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satu sifat beliau. Harisun alaikum bil mu'minin, raufur rahim. Beliau adalah seorang yang sangat bersemangat, ya, sangat berupaya keras agar kalian beriman. Dan beliau adalah raufur rahim, ya, orang yang sangat mengasih dan berbelas kasihan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, bab yang berikutnya setelah bab tentang menjenguk orang sakit, yaitu bab ma yud'a bihi lil marid. Babu ma yud'a bihi lil marid. Bab yang ke-145. Bab tentang kalau seorang menjenguk orang sakit, apa yang dia baca, yang dia doa yang dibacakannya untuk orang tersebut. Ya, untuk orang tersebut, dia mendoakan orang tersebut. Hadis yang dibawakan yang pertama, Ini ada sejumlah hadis ya, yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza ishtaka al-insanu asy-syai'a minhu. Beliau dahulu kalau ada orang yang mengeluh, yani ada sesuatu yang dirasa, yang mungkin rasa sakit ya, dari tubuhnya, au kanat bihi qarhatun au jarhun, atau mungkin ada dari bagian tubuhnya yang luka, yang terluka, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi usbu'ihi hakadha, maka beliau dengan jarinya beliau meletakkan atau mengambil apa namanya debu tanah ya, dengan jari beliau, dengan jari beliau disebutkan di sini, wa wada'a Sufyan ibn Uyainah ar-rawi sababatahu bil ard. Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ketika dia periwayat hadis ini, dia memberi contoh, yang memberi contoh bahwa Nabi SAW mengambil ya dari debu tanah di tanah itu, kemudian thumma rafa'aha, kemudian beliau mengangkatnya, waqal, dan beliau mengatakan ya, dan beliau mengucapkan bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina ya. Beliau membaca dan mengucap bismillah dengan menyebut nama Allah ya. Ini adalah debu dari biriqati ba'dina, dan ludah bagian dari kami. Karena disebutkan bahwa beliau meludah jarinya, kemudian mengambil dari debu tanah itu, tanah yang di dekatnya sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian digosokkan pada tempat yang sakit pada diri orang tersebut. Dia membaca diri qati ba'dina, yang ludah sebagian dari kami, yushfa bihi saqimuna, yang dengannya ya disembuhkan orang yang sakit di antara kami, biizni rabbina, dengan seizin rabb kami. Jadi ini hanya sebab ya. Hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala ya. Hakikatnya yang menyembuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini disebutkan oleh para ulama dalam hadis tentang ruqyah, tentang meruqyah. Jadi orang yang meruqyah ya, misalnya meruqyah dirinya ya, mungkin ada luka ya, ketika dia jatuh misalnya, maka dia meludah ya, jari telunjuknya, kemudian diambil dari tanah yang ada di dekatnya, kemudian digosokkan pada luka tersebut, dan dia mengucapkan bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi staqimuna biizni rabbina. Itu bacaan yang dibaca ketika meruqyah tersebut. Jadi ini salah satu dari cara secara sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika seorang mengobati dirinya, atau mungkin dia mengobati orang lain ya, yang terkena dampak itu, yang terjatuh atau ada lukanya dan lain sebagainya. Para ulama menyebutkan tentang hal ini, bahwa ar-raqi, orang yang meruqyah, ya'khudhu min riqi nafsihi, dia mengambil dari ludah dirinya sendiri ya, ala isba'ihi as-sababah, dengan menggunakan jari telunjuknya, thumma yada'uha ala turab, kemudian dia letakkan di atas tanah, fa'allaqa bihi syai'un minhu, sehingga ada di antara debu dari tanah, tempat injakannya itu, ada yang nempel di tangan dia ini, di jarinya tersebut ya. Kemudian thumma massaha bihi al-mawdi'al 'alil, kemudian dia mengusap di tempat yang sakit ya, di anggota badan yang sakit, awil jari, atau orang yang terluka, sambil mengucapkan ketika mengusap itu, dia mengucapkan bismillah, dengan menyebut nama Allah, diawali dengan nama Allah ya, diakhiri dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ya, yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Obat, dokter, ya. Kemudian apa yang kita lakukan berupa ruqyah misalnya, itu semua sebagai sebagai sebab. Tapi hakikat yang menyembuhkan adalah Allah Rabbul Alamin. Maka jangan minta kesembuhan kepada selain Allah. Jangan minta kesembuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kesembuhan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wasyafi. Dialah. Hanya Dialah yang menyembuhkan. Oleh karena itu di antara kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan, ketika seorang mengatakan, misalnya dia sakit, kemudian dia pergi kepada seorang dokter. Dokter itu memberikan obat, menangani orang ini, dan alhamdulillah sembuh. Lalu dia mengatakan, kalau bukan dokter fulan, saya tidak akan sembuh. Kalimat ini adalah di antara kalimat-kalimat yang mengandung syirikan pada Allah Ta'ala. Karena hakikat yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dokter tersebut. Bukan obat tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu hanya sebab. Dokter sebab, obat juga sebab. Ya, dan kita dibolehkan. Ya, artinya melakukan sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hal yang dibolehkan. Ya, maka kembalikanlah segala kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Dan seorang tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ketika dia misalnya menderita sakit, atau orang tuanya, atau saudaranya yang sakitnya berat, mungkin divonis oleh dokter, ya, dengan berdasarkan data mereka bahwa orang ini kelihatannya tidak bisa sembuh. Ya, kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Hakikat yang menyembuhkan adalah Allah Rabbul Alamin. Ya. Tetap berusaha dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bertabarruk dengan nama Allah Ta'ala. Karena ini bagian dari ketika mengucap bismillah, ya, turbatu ardina, awal dengan bismillah. Ay atabarraku bismillah. Ini aku mencari keberkatan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mulai satu pekerjaan, mengawali dengan bismillah, itu artinya apa? Kita meminta pertolongan pada Allah. Kita meminta keberkatan pada Allah. Dalam melaksanakan amal tersebut. Agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber keberkatan itu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwa ruqyah itu atau ruqyah yang dilakukan secara syar'i, yang dilakukan secara syar'i sesuai syariat, ini mempunyai pengaruh pada orang yang diruqyah. Ya, tidak bisa dipungkiri hal itu. Dan kita harus yakin. Ya. Dan ruqyah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan, kita berharap Allah menyembuhkannya. Ya. Jadi ruqyah yang syar'iyah, ruqyah yang dilakukan secara syar'i, itu adalah hal-hal yang dibolehkan dalam agama dan dia mempunyai pengaruh, ya. Dan sebab ruqyah itu Allah menyembuhkan seseorang dari penyakitnya. Kemudian hadis yang berikutnya, ya. Hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa anha, dan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'da ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, terkadang beliau, ya, datang kepada sebagian keluarga beliau, ya, yang sakit, yamsahu biyadihi al-yumna, beliau mengusap dengan tangan kanan beliau. Wa yaqul, dan beliau sambil mengusap, sambil membaca. Ini mengusap di tempat yang sakit. Sambil membaca, Allahumma Rabban Nas. Ya Allah, Rabban Nas. Rabbnya seluruh manusia. Dia mencipta, Allah yang menciptakan mereka. Allah yang mengatur mereka. Allah yang mentakdirkan mereka segala sesuatu. Allahumma Rabban Nas. Ya Allah, Rabbnya manusia. Adhibil bas. Ya, adhibil ba's, yani hilangkanlah, lenyapkanlah penyakit ini. Ishfi, sembuhkanlah. Anta syafi, ya. Hanya engkaulah yang menyembuhkan. La syifa illa syifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau ya Allah. Syifa'an la yughadiru saqaman, yaitu sebuah kesembuhan yang tidak meninggalkan, tidak menyisahkan penyakit. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini juga salah satu cara di dalam kita meruqyah kalau ada orang yang sakit ya, atau mungkin istri kita atau anak kita, maka kita mengusap di tempat yang sakit itu sambil membaca Allahumma rabban nas adhibil bas isfi anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman. Jadi salah satu dari bacaan-bacaan dalam ruqyah ya. Dan ini mengandung doa, semuanya adalah doa mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang diambil dari hadis ini bahwa menjenguk orang sakit salah satu dari hak-hak seorang muslim. Ada saudara kita sakit ya, entah saudara, famili atau mungkin keluarga ya, kita berhak ya, ini kita punya kewajiban kepada saudara kita ini, yang itu menjadi haknya, yaitu menjenguk orang yang sakit. Maka menjenguk orang sakit adalah hak seorang muslim. Apalagi keluarga, lebih berhak daripada yang lainnya. Oleh karena itu, di sini ya, jangan kita gampangkan masalah keluarga, kerabat ya, yang mereka butuh bantuan, yang mereka sakit, untuk mereka dikunjungi, mereka dijenguk. Dan ini haknya mereka. Bahkan sesama muslim, hak seorang muslim pada muslim yang lainnya. Kalau dia sakit, diantaranya adalah dia dijenguk oleh orang saudaranya. Kemudian juga disebutkan di sini tentang mengusap bagian badan orang yang sakit. Ya, tentu di sini kalau orang itu ya mahram kita. Kalau seorang yang sakit, seorang wanita, dia bukan mahram kita, ya, dia bukan mahram kita, maka hal ini bukan kita sebagai laki-laki yang mengusapnya, tetapi mungkin kita bisa menyuruh istri kita, kamu baca doa ini sambil mengusap pada tubuh wanita yang sakit itu, karena dia bukan mahram itu. Jadi ini tetap ada aturannya, ya, tetap ada aturannya. Jadi mengusap di sini tentu seorang yang itu adalah mahramnya. Ya, kalau bukan mahramnya, ya bisa suruh orang lain yang mengusapnya itu seorang wanita. Baik. Dan mengusap ini juga salah satu upaya. Dan membaca doa dan mengusap itu, ini salah satu cara dan sebab di dalam upaya untuk memohon pada Allah Ta'ala agar Allah menyembuhkan. Karena hakikat yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita ketika dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW itu mengusap dan tangan kanannya. Ya. Jadi kita juga dianjurkan dalam hal ini mengusap bagian tubuh orang yang sakit yang kita kunjungi, yang kita jenguk, itu kita mengusap dengan tangan kanan kita. Ya, karena memang tangan kanan ini digunakan untuk hal-hal yang baik, yang mulia. Salah satunya dan mendoakan orang yang sakit itu dan menyentuh atau mengusap bagian tubuh yang rasa sakit. Kemudian bahwa yang menyembuhkan pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman wa idza maridtu fa huwa yashfin, menceritakan perkataan Nabiullah Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim mengucapkan ya dalam pengakuan dirinya, dan ini pengakuan setiap orang beriman, bahwa wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang akan menyembuhkan aku. Maka segala kesembuhan itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menyembuhkan. Ya. Adapun obat, dokter, apa ruqyah, itu semua sebab yang disyariatkan, ya, ada pun selebihnya yang menyembuhkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya melakukan sebab. Bolehnya melakukan suatu sebab. Ya. Dalam sebab secara syar'i, atau melakukan sebab yang syar'i itu dibolehkan dalam agama ini. Ya. Dibolehkan. Disyariatkan oleh agama. Ya. Tidak hanya berpangku tangan, tapi ada upaya yang dilakukan. Dan upaya-upaya itu harus sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dari itu berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan annahu qala li Tsabit rahimahullah, Tsabit al-Bunani, ini salah satu murid yang sangat dekat dengan Anas bin Malik radhiyallahu an. Tsabit ini seorang tabi'in. Annahu qala li Tsabit rahimahullah, Anas berkata kepada Tsabit rahimahullah, ala arqika biruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Thabit ya rupanya menderita sakit, maka Anas bin Malik menawarkan kepada Thabit, ini muridnya, maukah engkau aku meruqyah engkau dan ruqyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala bala, kata Thabit, iya. Ya. Artinya tentu aku mau. Ya. Qal, maka kemudian Anas bin Malik membaca doa, ya, dan mengucapkan Allahumma rabban nas, ya Allah, Rabbnya manusia. Ya, Tuhannya manusia yang menciptakan mereka, yang menguasai mereka, yang mengatur mereka. Mudhibal bas, zat yang wa'idhat yang melenyapkan penyakit. Mudhibal ba'as, ishfi antas syafi, sembuhkanlah, sesungguhnya engkaulah yang menyembuhkan, yang maha apa? Yang maha menyembuhkan. La syafiya illa ant, tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Ya. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau. Shifa'an la yughadiru saqaman, yaitu kesembuhan yang tidak menyisahkan penyakit. Jadi kesembuhan secara total itu hanya Allah yang mampu melaksanakannya dan melakukannya. Allah la syafi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih. Jadi intinya bahwa hadis ini, ya, doa ini mirip dengan yang sebelumnya. Allahumma rabban nas mudhibal ba's. Kalau yang sebelumnya Allahumma rabban nas adhibil ba's. Hilangkanlah. Ini dengan kata kerja, perintah. Sedangkan di sini dengan isim fa'il. Ya, dan isim fa'il. Mudhibal ba's. Allahumma rabban nas mudhibal ba's. Ishfi anta syafi. La syafi'a illa an. Kifa'an la yughadiru saqaman. Mirip dengan doa yang sebelumnya. Maka maknanya pun dan keterangannya pun sama dengan yang sebelumnya. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah taala wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Sa'ad bin Abi Waqqas semoga ridha Allah atas beliau, beliau mengatakan qal adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah aku yakni ketika sakit dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu beliau berkata, ini beliau berdoa, dan mengatakan, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada Sa'ad. Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada Sa'ad. Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada Sa'ad. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Nah, ini juga di antara doa, ya, atau bacaan ketika kita menjenguk orang sakit, ya, supaya dia didoakan. Dia menyebut namanya, dan menyebut namanya. Allahumma shfi Sa'dan. Maka kita melihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mohon pada Allah taala. Beliau tidak menyebut perantara siapapun. Oleh karena itu, dalam berdoa pada Allah Ta'ala langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha mendengar. Allah tidak memerlukan ya, ini orang-orang sebagai perantara. Ya. Maka seorang mengatakan Allahumma syfi Sa'dan, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Ya. Jadi tawassul di dalam Islam itu ada, sebut oleh para ulama, diantaranya ada tiga. Sebetulnya masih ada beberapa macam tawassul yang lainnya. Yang pertama, tawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi kita berdoa pada Allah Ta'ala, meminta sesuatu yang kita inginkan pada Allah Ta'ala, dan menyebut nama-nama Allah yang mulia. Walillahil asma'ul husna, fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Maka mohonlah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Juga dengan sifat-sifat Allah yang mulia. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Maka kita bertawassul pada Allah dengan asma'ullah wa sifatihi. Dan nama-nama Allah dan sifat, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tawassul yang kedua adalah dengan amal soleh. Dan amal soleh yang pernah dilakukan oleh seorang, dia bertawassul pada Allah dengan amal tersebut. Ya. Kemudian ketiga, tawassul kepada Allah Ta'ala dengan doanya seorang yang soleh yang masih hidup. Ya, doa seorang yang soleh yang masih hidup. Bukan yang telah meninggal, yang masih hidup. Ya, mungkin seorang datang kepada orang tersebut. Ya, dia menyebutkan, ya, saya minta tolong didoakan. Ya, saya ada sakitnya, sudah sakit yang lama belum sembuh, saya mohon tolong Bapak doakan saya, semoga Allah Ta'ala menyembuhkan saya. Jadi tetap kembalinya, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bertawassul dengan doanya seorang soleh yang masih hidup, ini termasuk tawassul yang dibolehkan. Baik. Nah, jadi intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang mohon pada Allah Ta'ala ya, ketika kita mendoakan seorang yang sakit. Allahumma shfi fulan. Fulanan, ya Allah sembuhkanlah fulan. Misalnya ada teman kita, dia sakit, ya. Namanya Parlan misalnya, ya. Ya Allahumma shfi Parlan. Ya Allah sembuhkanlah si Parlan ini. Ya. Semoga Allah menyembuhkan dia. Diulangi tiga kali. Karena itu lebih afdal. Ya, mengulangi doa itu sebanyak tiga kali. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya menjenguk orang sakit. Dan kita melihat di sini juga bagian dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau seorang pemimpin, seorang nabi, seorang rasul Allah, seorang yakni kepala negara, seorang panglima perang, ya, seorang ayah yang baik. Ya, seorang suami yang terbaik sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjenguk sahabatnya yang sakit. Ya, beliau menjenguk sahabatnya. Dan ini semua adalah contoh. Beliau memberikan contoh kepada kita. Yang namanya contoh itu supaya diikuti, tidak sekedar diceramahkan, tidak sekedar memamerkan dalil di atas lisan, tetapi amalkan. Nabi SAW memberi contoh. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita ketika berdoa disunahkan ya mengulangi tiga kali. Ya boleh berulang-ulang sampai tiga kali ketika kita berdoa suatu doa. Atau mungkin kadang-kadang bisa jadi lebih dari itu. Ya lebih dari tiga kali. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-imam an-Nawawi rahimahullah berkata. Wa an Abi Abdullah Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'an yajiduhu fi jasadih. Dari Abu Abdullah, namanya adalah Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu an. Pernah suatu ketika beliau itu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sesuatu yang dirasa pada tubuh beliau. Ya, itu rasa sakit di jasadnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada beliau, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama." Letakkanlah tanganmu, ya. Letakkanlah tanganmu di atas anggota jasadmu yang sakit. Waqul, dan ucapkanlah bismillahi talasan. Ucapkanlah bismillah 3 kali. Ya, jadi misalnya di sini sakit, maka seorang meletakkan tangannya, ya. Karena ini kanan, bakot tidak mungkin kanan diletakkan di sini, tidak mungkin. Misalnya tangan kanannya sakit, dia letakkan tangan kirinya. Kalau tangan kirinya yang sakit, dia meletakkan tangan kanannya. Ya. Dia mengatakan bismillah, bismillah, bismillah. Wa qul sab'a marrat, dan katakanlah, ucapkanlah 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. A'udzu billahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Sebanyak 7 kali. Sambil memegang bagian yang sakit. Apa makna a'udzu bi'izzatillah? Aku berlindung kepada keperkasaan Allah. Ya, al-izzah sifat Allah azza wa jalla. Salah satu dari sifat Allah yaitu al-izzah. Aku berlindung kepada kekuasaan Allah, kepada keperkasaan Allah, wa kudrati, dan kekuasaannya. Dan kekuasaannya min syarri ma ajidu, dari keburukan sesuatu yang aku rasakan ini. Sesuatu yang aku rasakan, wa uhadzir, dan sesuatu yang aku khawatirkan. Jadi aku berlindung pada Allah dan keperkasaannya dan kekuasaannya dari apa yang aku rasain. Itu dibaca 7 kali. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya. Nah, ini juga salah satu di antara bacaan-bacaan, ya, dalam meruqyah, ya, tubuh kita ketika ada bagian, salah satu bagiannya yang terasa sakit. Jadi kita membaca bismillah, bismillah, bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Sebanyak 7 kali. Ini tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya, dan yang diambil dari hadis ini bahwa seorang boleh mengadu pada orang lain. Jadi yang menyampaikan tentang apa yang dirasa dalam tubuhnya. Dia rasa sakit, ya. Sebutkan. Jadi tidak mengapa apalagi kepada seorang yang ahli, misalnya kepada dokter atau kepada orang yang mungkin dia bisa meruqyah, ya, walaupun kita tidak meminta ruqyah darinya, tapi menyebut sesuatu yang kita rasa dalam tubuh kita berupa rasa sakit atau nyeri atau yang lainnya, silahkan. Itu hal yang dibolehkan dan tidak mengapa. Kemudian yang kedua, bahwa seorang muslim hendaknya dia bisa memberikan manfaat pada orang lain, ya. Makanya mumpung kita ini masih hidup di dunia ini, ayo beri manfaat pada manusia. Ya. Karena apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang banyak. Ya. Maka selama kita masih bisa memberi manfaat pada orang lain, mengapa tidak? Kita hidup hanya sebentar. Kita hidup tidak lama di dunia ini. Maka sedapat mungkin kita memberi manfaat pada saudara kita, berikan manfaat kepada saudara kita. Ya, kalau kita bisa memberikan dengan ilmu, berikan dengan ilmu, beri manfaat dengan ilmu. Kalau bisa dengan harta, silakan berikan dengan harta. Kalau mungkin dengan pemikiran cemerlang, dia meminta penyelesaian, maka kita bantu menyelesaikan masalahnya dan seterusnya. Intinya jadilah orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Itulah sebaik-baik manusia. Dan semoga Allah menjadikan kita, ya, sebagai apa? Orang yang bermanfaat bagi manusia atau bagi orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ketika seorang mengeluh kepada orang lain atau menyampaikan rasa sakitnya kepada orang lain, ini bukan berarti dia itu tidak bertawakal pada Allah Ta'ala. Bukan berarti dia tidak sabar, tidak. Itu tidak bertentangan. Ini hal yang boleh. Makanya seorang sahabat ini datang kepada Nabi alaihi wasallam. dia melaporkan, ya, menyampaikan tentang dia mengadu sesuatu yang dirasa pada tubuhnya. Maka diajarkan doa oleh Rasulullah SAW, ya, dengan cara yang baru kita dengar tadi. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tangan ini mempunyai, yakni pengaruh kepada bagian yang sakit itu, ya, dengan meletakkannya kemudian membaca doa itu, ya. Maka insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Kemudian yang terakhir bahwa, ya, ketika kita melihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kalimat-kalimat ini, Bismillah, Bismillah, Bismillah, menyebut nama Allah 3 kali. Ya. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba itu hanya bergantung pada Allah Ta'ala. Seorang hamba hanya itu dia meminta keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bacaan yang berikutnya, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratih. Aku mohon perlindungan pada Allah. Aku mohon perlindungan pada Allah dengan keperkasaannya dan dengan kekuasaannya. Aku berlindung padanya dari keburukan yang aku rasakan, ya, yang aku khawatirkan. Karena Allah bisa menyembuhkan. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang mukmin dia bergantung hanya pada Allah Ta'ala. Maka jangan banyak mengeluh kepada manusia, ya. Jangan banyak mengadu kepada manusia. Seorang mempunyai tauhid, aqidah, minta pada Allah Ta'ala, mohon pada Rabbul Alamin. Jangan banyak mengadu, apalagi di medsos-medsos zaman ini, aduan-aduan banyak, ya. Minta pada Allah. Kita mempunyai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih, Penyayang, yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, ya, yang Maha memberi pertolongan. Kenapa kita minta pada manusia? Ya. Ada orang berbuat zalim pada kita, ayo minta pada Allah Ta'ala. Jangan merengek pada manusia. Mohon pada Allah Azza wa Jal. Mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla nantiasa memberikan pada kita taufik dan hidayahnya, inayah dan perhatiannya Jalla Jalaluhu, serta diberikan pada kita istiqomah, ya, di atas jalan yang hak, bersabar dalam menerima ujian, ya, hidup ini ujian, ya, ya. Makanya kita sering baca perkataan seorang ulama bahwa lambang kebahagiaan ada 3 bagi seorang hamba. Dia akan merasakan kebahagiaan kalau dia memiliki 3 hal ini. Yang pertama, yaitu kalau dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bersyukur. Idza ubtuliya, kalau dia diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, dia bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza utiya syakar. Ini yang pertama. Idza utiya syakaro. Kalau dia diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, dia bersyukur. Wa idza ubtuliya sabaro. Kalau dia diberi cobaan oleh Allah, dia bersabar. Wa idza adznaba istaghfar. Dan kalau dia berbuat dosa, dia segera minta ampun pada Allah Ta'ala. Manusia tidak luput dari 3 hal ini. Nikmat yang Allah berikan kepadanya, ujian yang Allah timpakan padanya, dan perbuatan dosa yang dia lakukan. Apa ada manusia yang tidak luput dari dosa? Apa ada manusia yang luput dari dosa? Tidak ada. Ya. Tidak ada. Kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam, kata Nabi SAW, pasti berbuat banyak kesalahan. Dan sebaik-baik orang berbuat kesalahan dan dosa adalah orang yang banyak bertobat pada Allah Ta'ala. Ya. Itu, maka dari itu, jaga 3 hal ini. Ya. Kita diberi nikmat, syukurilah nikmat itu. Kita diuji, sabarlah akan ujian itu. Dan ketika kita berbuat dosa, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan nasihat penuh manfaat yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda yang akan bertanya bisa ke 0218236543 untuk telepon atau dengan pesan singkat ke 0819-896543. Dan pertanyaan pertama kami coba sapa dari telepon 021-823-6543. Silakan. Silakan untuk Anda yang sudah masuk barangkali. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, apakah kita diperbolehkan setiap kali habis zikir sholat fardu membaca istighfar 100 kali Allahumma firli wa tub alayya innaka tatawwabur rahim, diperbolehkan apa tidak ya Ustaz? Iya. Mohon penjelasannya ya. Baik. Baik, terima kasih interaksinya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertanyaan tadi bagus sekali, bahwa memang sebagai seorang hamba kita itu dianjurkan memperbanyak istighfar. Bahkan hadis Nabi SAW mengatakan, ya, dalam satu hadis, ya, man ahabba, ya, an tasurra, man ahabba an tasurra sahifatahu yawm al-qiyamah fal yukthir min al-istighfar. Barang siapa yang dia menginginkan agar dia bergembira ketika melihat yakni tulisan amalnya di hari kiamat kelak, maka hendaknya dia memperbanyak beristighfar. Ya. Maka ini anjuran dari Nabi SAW. Anjuran dari Al-Qur'an, perintah Al-Qur'anul Karim, "Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mohonlah ampun pada Rabb kalian, Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Dan banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim memerintahkan kita untuk memperbanyak istighfar. Ya. Ini hal yang umum. Namun ketika kita menjadikan sesuatu istighfar itu setiap kali selesai sholat 5 waktu setelah zikir kita baca istighfar 100 kali, kita lazimkan diri kita terhadap hal itu. Nah, ini tidak ada contohnya. Istighfar itu boleh kapan saja, di mana saja. Seorang di kendaraannya ketika dia naik kereta, ya, ketika pergi ke kantor, ketika dia nyetir mobilnya, perbanyak istighfar. Tapi ketika kita menentukan sesuatu dan bilangannya, ya, dan waktunya, nah ini kalau tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan kita lakukan. Ya. Karena dikhawatirkan kita mengadakan-adakan sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallam. Meskipun secara umum kita dianjurkan, diperintahkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Taala. Namun tatkala kita menentukan bilangan dan waktu tertentu, nah ini kalau tidak ada dasarnya, ya kita khawatir terjerumus dalam hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Ta'ala A'lam. Atas jawaban dan nasihat dari Al-Ustadz, selanjutnya dari pesan singkat kami angkat dari pendengar kita, Abu Aisyah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, terkait dengan ruqyah, bagaimanakah hukum berjual beli dari barang-barang berupa kurma ajwa, kemudian air atau daun bidara yang diolah kemudian diruqyah dan kemudian digunakan untuk membantu kaum muslimin yang sakit dan dengan ruqyahnya tersebut, apakah diperbolehkan dan bermanfaat untuk mengobati? Mohon penjelasan dan nasihat dari Al-Ustadz. Jazakallah khairan barakallahu fi. Pertanyaan tersebut bahwa memang pada dasarnya yang di seorang berjual beli sesuatu yang ya barang yang halal, barang yang boleh, maka dibolehkan. Maka dia dibolehkan menjual kurma ajwa di mana-mana, di kota Madinah, di Mekah, di Jeddah, bahkan di Indonesia, di kota-kota besar, di banyak orang berjual. Hal ini tidak mengah hal yang dibolehkan, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Ini dibolehkan. Ya. Demikian pula misalnya seorang menjemur, mungkin dia jemur daun bidara sekedar dia untuk yakni mengambil apa namanya hasil jerih payahnya, kemudian dijual dan itu laku. Hal-hal ini tidak mengapa. Tapi ketika seorang membuat ramuan, ya mencampur sesuatu kemudian menghususkan, maka kami tidak menganjurkan hal tersebut. ya. Karena memang tidak dicontohkan. Tapi kalau seorang menjual barang-barang itu dengan sebagai seorang penjual, seorang yang menjual, tidak ada masalah perjualan itu, ya. Tetapi kalau dia kemudian membuat ramuan dari hal-hal itu, maka sudahlah, sesuatu yang tidak dicontohkan jangan kita lakukan. Ada hal-hal yang disebut secara umum, lakukan secara umum, ya. Jangan kita khususkan, jangan kita khususkan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya dari pendengar pesan singkat kembali dari Ummu Aisyah di Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah seseorang melakukan pengobatan hipnoterapi untuk memperbaiki alam bawah sadarnya? Jika diperbolehkan, adakah syarat-syaratnya? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Nah, pertanyaan yang ditanyakan, ya, terus terang saya tidak mengerti dan tidak tahu cara dari hipnoterapi tersebut, nah, sehingga tidak mungkin saya jawab pada kesempatan ini karena harus diberikan gambaran, ya, pertanyaan itu harus memberikan gambaran dan saya tidak banyak memperhatikan masalah-masalah seperti yang disebutkan tadi yang ditanyakan dalam hal tersebut. Maka silakan mungkin ditanyakan kepada yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban dari Al-Ustaz Barakallahu Fik. Untuk selanjutnya kami buka kembali dari telepon 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya. Silakan. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Ana Ibu Elsa dari Polewali Sulawesi Barat. Ini saat mau bertanya tentang ketika kita mengadakan walimahan, kemudian kita memisahkan akhwat dengan ikhwannya berikut dengan beserta dengan tamu-tamunya. Nah, kemudian apa ada keluarga atau tamu-tamu umum yang tidak sepaham dengan kita itu komplain bahwa kenapa dipisahkan? Nah, ini mereka berdalil bahwa ketika akhwat itu dipisahkan, apa bedanya ketika akhwat itu ke pasar atau ke mall dalam keadaan bercadar tetap dilihat dengan umum atau para ikhwah. Nah, itu bagaimana kita menyikapi situasi seperti ini, Ustadz? Yeah. Dan mereka dengan juga apa, dengan alasan bagaimana dalilnya, apakah itu ada dalilnya untuk memisahkan akhwat dengan ikhwah ketika mengadakan walimahan. Iya. Dari baik. Keluarga dan dari... Terima kasih Ibu Barakallahu Fik. Interaksinya jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Baik. Pertanyaan beliau sangat bagus dan memang perlu dipahami dalam upaya untuk kita, ya, merubah satu kebiasaan, ya, yang sudah ada, memang tidak mudah. Kita memerlukan waktu dan kesabaran. Tetapi kita harus berani melangkah. Dan cara yang baik. Kadang-kadang omongan itu banyak. Ya, wah, sudahlah. Dari semua penjuru. Ya, serangan dari utara, selatan, timur, barat. Ketika kita berupaya untuk melakukan hal tersebut. Yaitu memisahkan antara laki-laki dan wanita. Ketika ada acara pernikahan. Baik. Adapun omongan orang manusia, terkadang kita tidak, ya, kita tidak perlu terlalu menggubris, ya, selama kita ingin menginginkan suatu kebaikan, ya, suatu kebenaran yang lebih dekat kepada al-haq, kepada syariat Allah dan Rasulnya, maka itu adalah hal yang silakan kita terus melakukannya meskipun ada omongan-omongan. Dan omongan manusia tidak akan bisa selesai dan tidak akan habis. Adapun kalau dikatakan bahwa pasar dan sebagai apa namanya, sanat ada laki-laki dan wanita, ya, kita pasar itu tidak ada dalam ya, dalam tuntunan Islam, ya. Artinya ini pasar laki-laki, ini pasar perempuan. Karena pada umumnya pasar itu memang untuk umum, ya. Maka jangan dikiaskan dengan pasar. Sedangkan acara yang kita adakan ini acara pernikahan, ya. Yang mana acara pernikahan itu ya semenjak dahulu, dan ini yang dikenal di dunia Islam pada hakikatnya ya seperti itu. Mereka memisahkan, ya. Pola kehidupan campuran itu yaitu telah muncul dan digampangkan, diremehkan oleh budaya-budaya yang lain, bukan dari tuntunan Islam. Oleh karena itu kami katakan kepada yang bertanya, ya, kita tetap berupaya untuk melaksanakan yakni apa namanya ajaran Allah dan Rasulnya SAW, yaitu dalam hal apa? Dalam hal menekan tingkatan kemaksiatan, dalam hal mengurangi kemungkaran-kemungkaran. Salah satunya adalah dengan memisahkan, ya, antara laki-laki dan wanita di 125. Kalau di pasar bukan urusan kita. Kita berurusan, kita bertanggung jawab di rumah kita, di keluarga kita. Kalau ada kemungkaran di keluarga kita, kita wajib untuk apa? Menyingkirkan kemungkaran itu. Kita akan ditanya oleh Allah kalau kita biarkan kemungkaran itu, ya. Adapun di tempat-tempat yang lain, itu ada yang berwenang dalam hal tersebut, ya. Oleh karena itu, tidak usah terlalu banyak mendengar omongan orang, ya, kita sabar sajalah. Ya, memang butuh waktu dan butuh kesabaran dalam masalah ini, ya. Dan ini, tapi alhamdulillah sebetulnya dan perkembangan ilmu pengetahuan, artinya dalam ilmu Islam, dunia kaum muslimin, di sebagian masyarakat kita, hal seperti ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik di sejumlah tempat. Adapun mungkin di tempat-tempat yang baru memulai, ya jelas akan mendapatkan tantangan, kadang-kadang omongan, kadang-kadang apa, bahkan terputus silaturahmi, karena kita ingin melakukan sesuatu yang baik itu. Maka tidak usah terlalu didengar. Sudahlah, kita berusaha untuk menutup telinga, tetapi tetap dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia terhadap orang-orang yang membicarakan atau menjadikan masalah perbuatan kita sebagai buah bibir mereka. Biarkan, ya, selama kita ingin sesuatu yang baik. Karena kalau kita tidak memulai, kapan kita memulainya? Kapan? Dan kita sebagai yang menikahkan, yang mempunyai acara, kita bertanggung jawab. Kita lihat budaya-budaya bukan Islam telah banyak di masyarakat kaum muslimin, ya. Ketika ada acara-acara walima, ada joget-joget, bahkan na'udzubillah ada dansa laki perempuan pelukan, ya. Itu bukan budaya Islam, itu kemungkaran, ya. Kemungkaran yang besar, ya. Dan syaitan itu dia sedikit demi sedikit. Pertama campur laki perempuan, yang kedua nanti ada mulai bergoyang, ya. Pertama laki-laki yang bergoyang, nanti manggil perempuan bergoyang, ya. Kemudian melihat kepada yang bergoyang itu, dan ini kemungkaran demi kemungkaran akan terus meningkat kalau kita tidak mencegah, kalau kita tidak memulai untuk apa? Untuk memulai dengan yang lebih baik, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih kami ucapkan untuk jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Dan pertanyaan tadi adalah yang terakhir di sesi interaktif. Barangkali ada ikhtitam atau penutup dari kajian yang akan Ustadz sampaikan, kami persilahkan. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan mari kita terus menuntut ilmu. Kemudian ilmu yang kita miliki mari kita terapkan, ya, sedapat mungkin, dan selalu memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mohon pertolongan, memohon taufik dari Allah Azza wa Jalla agar kita bisa mengamalkan dan istiqomah di atas jalan yang benar sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Demikian kami haturkan jazakumullah khairan atas perhatian semua pemirsa dan pendengar. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. dan semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi antum semuanya dalam semua aktivitas yang dilakukan dalam kesehariannya. Aku lukau lihada, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.